Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat, saudara-saudari yang hadir di Masjid Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kaum muslimin, para pendengar radio Insani di wilayah Purbalingga dan sekitarnya, dan para pemirsa Yufi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dan senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan dan sampai pada kesempatan ini kita masih diberi perkenan oleh Allah untuk menikmati min a'zami ni'amillahi 'alal ibad. Masih diberi perkenan oleh Allah untuk menikmati salah satu nikmat yang paling besar atas seorang hamba, yaitu nikmatul Islam dan nikmatul iman. Maka kita juga senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menunjukkan kita kepada hidayah dan menetapkan kita di atas hidayah. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, kita masih pada pembahasan kitab Riyadhus Salihin dan masih dalam pembahasan ihdaru an-niyah, ya, yaitu menghadirkan niat. Dalam hal ini adalah ikhlas lillahi azza wa jalla. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu telah kita sampaikan beberapa manfaat dari al-ikhlas. Di antara perkara-perkara yang menunjukkan keutamaan ikhlas adalah beberapa perkara yang akan saya sebutkan berikut ini juga. Walaupun perkara ini sebetulnya sudah terkandung atau termasuk di dalam perkara-perkara yang saya sebutkan pada kesempatan yang lalu, akan tetapi tidak mengapa, sebagai upaya untuk lebih menyadarkan kita bahwasanya ikhlas atau niat itu adalah sesuatu yang sangat agung, maka akan kita sendirikan penyebutannya atau akan kita rinci secara tersendiri. Yaitu dikatakan bahwasanya al-ikhlas itu adalah al-muhawwil al-ajib, alat perubah yang sangat canggih. Itu ikhlas atau niat, ya. Niat itu adalah al-muhawwil al-ajib. Dia itu adalah sebuah alat perubah yang sangat canggih. Kalau dalam dunia itu kita mengenal adanya adaptor, ya. Merubah jadi dari arus bolak-balik menjadi arus searah, dari AC betul ya menjadi DC, apa itu alternating current menjadi DC. Kemudian juga kita terkadang pernah mendengar mungkin satu alat bisa merubah dari satu benda menjadi benda yang lainnya. Misalnya alat sepuh, dari sebuah batang besi menjadi sebuah batangan emas, ya, besi disepuh jadi apa? Jadi emas, misalnya begitu. Ini berubah. Tapi ternyata ada yang lebih canggih lagi. Kalau itu hanya sekedar dari satu wujud ke wujud yang lainnya, yang boleh dikatakan nilainya tidaklah jauh berbeda. Tapi ada sebuah fenomena dari yang namanya niat. Dan ini sering kita sebutkan pada contoh-contoh yang lalu, bahwasanya niat itu adalah al-muhawwil al-ajib. Dia itu sebuah alat perubah yang sangat canggih. Bagaimana niat itu bisa merubah sebuah amalan yang tadinya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sebuah amalan yang Allah akan beri nilai dia itu. Dari sebuah amalan biasa menjadi sebuah amalan yang bernilai ibadah. Kalau kita lihat, kambing juga makan, sapi juga makan, kucing makan, apalagi yang makan, ayam juga makan, ular juga makan, manusia juga makan, sing maling yo mangan, sing koruptor yo ikut makan, siapa lagi? Sing perampok sik tak mangan dhisik, nek ra mangan dadi lemes, ora iso ngerampok. Okay. Makan, begal juga makan. Naudzubillah min dzalik, semuanya ini. Pezina juga makan. Sama bedanya makan. Bahkan terkadang makan kita kalah kuat dengan makannya hewan. Ada yang kuat di sini sehari makan tikus 30. Tikus 30. Satu ekor saja belum tentu apa? Masuk ekornya saja, bukan satu ekor. Ekornya tok wis. Tapi kucing menurut pendataan yang ada sehari kuat makan 30 ekor tikus. Itu kucing. Kemudian kambing piaraan kita coba sandingi suket. Kerjanya apa? Makan, lungguh, gayemi, makan lagi, duduk lagi, gayemi, makan lagi. Ayam, pernah dengar ayam kecetit lehernya? Karena saking seringnya apa? Notoli jago, enggak pernah. Nah, kita notol sedikit saja sudah apa? Keseleo lehere, untune brodol gitu. Artinya kekuatan makan kita enggak seberapa. Coba kalau kita nyembelih sapi, isi lambungnya berapa itu? Masya Allah, berkilo-kilo itu. Kita angkat sendirian kadang tidak kuat. Terus apa bedanya makan dengan makan? Bedanya ning akeh karo sithik, ning padha dene mangani. Bedanya cuma banyak sama sedikit, tapi sama-sama makan, enggak ada nilainya. Tapi ketika seorang muslim, masya Allah, ini lihat, dia meniatkan makan itu adalah li ajlillah, karena Allah Ta'ala, maka jadilah makan itu berubah menjadi sebuah yang bernilai sekali dan diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita makan, kita berniat untuk menguatkan badan kita dalam beribadah kepada Allah. Kalau begal, rampok, pencuri dan yang lainnya itu makan biar kuat leng rampok, maka kita makan supaya apa? Kuat dalam beribadah kepada Allah. Ini nilainya luar biasa. Jadi kita kembali kepada poin ini. Jadi niat itu adalah sebuah alat perubah yang sangat canggih. Tidur, jadi makan. Sekarang apa? Tidur. Semua pada tidur? Tidur. Mulai hewan ya tidur. Kemudian manusia juga semuanya dengan berbagai jenisnya juga tidur. Nek ming didelok turune, kalau cuma dilihat tidurnya saja, sama seperti tadi. Hewan lebih kuat tidurnya dibandingkan manusia. Gak le turu nggih aneh-aneh niku, hewan. Ada yang tidur sambil jengkelit. Ya malah lebih mempesona. Disoting sana sini, ya kan? Kelelawar itu lagi tidur disoting. Seakan-akan harganya luar biasa. Kita tidur, siapa yang mau nyoting? Biasa saja. Subhanallah. Jadi kalau hanya cuma dilihat ini tidur, itu tidur, ini juga tidur, tidak ada bedanya. Kita jauh lebih kasihan, yakni kalah dibandingkan hewan-hewan dan yang lainnya. Tapi ketika seorang muslim meniatkan dengan tidurnya untuk menguatkan badan dalam rangka semakin kuat beribadah kepada Allah, maka akan berubah menjadi sebuah amalan yang luar biasa. Ini namanya niat. Nikah. Nikah. Nikah itu kewan nggih. Napa nikah kewan niku? Kewan yo kawin, wong yo nikah, padha-padha menumpahkan hawa nafsu, menyalurkan nafsu. Tapi kalau dipikir, manusia itu sama bebek saja apa? Kalah. Jangankan bebek, hewan yang terhormat, nek digoreng jadi terkenal. Bebek goreng gitu. Dengan babi yang kita itu jijik melihatnya. Kawin-kawin anak eting seruntul, insya Allah. Kalau nikahnya manusia dibandingkan dengan kawinnya hewan, kalah jauh kita, kalah. Tapi ketika seorang muslim meniatkan dengan nikahnya menjaga diri, menjaga keturunan dia, taat pada Allah, taat pada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, jadilah pernikahan dia sebuah amalan yang bernilai apa? Ibadah. Sampai-sampai seorang sahabat ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna fi but'i ahadikum sadaqah, sesungguhnya pada kemaluan kalian ada sedekahnya. Para sahabat sampai terheran-heran, ya Rasulullah, ayakdi ahaduna syahwatahu wa fihi ajr, apakah seorang melampiaskan syahwatnya pada istrinya, pada suaminya, dia itu mendapatkan pahala? Aneh, merasa heran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian perhatikan apa pendapat kalian kalau dia letakkan syahwatnya di tempat yang haram, apakah dia dapat dosa? Kata para sahabat, iya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula apabila dia letakkan syahwatnya di satu tempat yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Masyaallah. Jadi kita kembali kepada masalah niat. Niat itu al-muhawwil al-ajib. Apa itu muhawwil? Alat perubah yang sangat sangat canggih. Kemudian di antara keutamaan-keutamaan niat seperti yang juga pernah saya sampaikan, bahwasanya niat itu adalah amalan rahasia. Niat itu adalah apa? Amalan rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan telah kita ketahui bahwa amalan rahasia itu lebih utama dibandingkan amalan yang apa? Terang-terangan. Niat itu adalah amalan rahasia. Kenapa? Karena niat itu tempatnya bukan di lisan. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Makanya para ulama mengatakan kalau seandainya ada seseorang, dia mengucapkan saya berniat untuk mendinginkan badan. Dia mengucapkan begitu. Gerakannya adalah gerakan wudu. Orang melakukan gerakan wudu, tapi mulutnya mengucapkan saya berniat melakukan pendinginan badan. Apa kalau bahasa Jawanya? Nganyes-nganyes si awak, nonton ibu. Ya. Kenapa? Ngadem-ngadem ki awak. Ya. Saya berniat untuk ngadem-ngadem ke awak. Gitu ya. Tapi ternyata dalam hatinya, niatnya adalah wudu. Cuma lisannya salah. Maka kata para ulama, yang dipakai adalah yang di dalam hati. Yang dipakai adalah yang di dalam hati. Kenapa? Karena niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi sengteng lisan niki mboten kangge. Yang di mulut ini tidak terpakai. Seorang misalnya lagi melakukan haji. Dia niatnya haji tamattu. Haji tamattu. Bagaimana begitu sampai di mikot? Mikot Indonesia di mana? Di Indonesia ya lam-lam ya, mikotnya. Kecuali kalau turun di kota Madinah, maka mikotnya adalah orang yang sebut Bir Ali, Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Orang itu ingin haji tamattu. Haji tamattu itu dia bertalbiyah meneriakkan kata-kata labbaik Allahumma umratan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melakukan umrah terlebih dahulu. Ya. Ini talbiyahnya. Dan dalam hati harus niat. Karena niat letaknya di dalam hati. Tapi dia salah. Ternyata dia tidak menyerukan talbiyah dengan labbaik Allahumma umratan. Tapi dia menyerukan labbaik Allahumma hajjan langsung. Maka kata para ulama, yang dipakai adalah yang ada pada hatinya. Karena niat itu letaknya di dalam hati. Berarti yang di lisan kita tidak kepakai. Demikian juga misalnya seorang melakukan sholat maghrib, kemudian dia mengucapkan niatnya. Mungkin dia mengucapkan niatnya, mengatakan aku berniat untuk melakukan sholat asar. Ini. Begitu telinganya mendengar sholat asar, ganti lagi. Kemudian ulangi lagi, aku berniat untuk melakukan sholat isya, salah lagi. Padahal di dalam hati apa? Maghrib, cuma kleru-kleru terus. Maka yang terpakai bukan yang di mulut, karena niat itu letaknya bukan di mulut, niat itu letaknya di dalam hati. Baik, kita kembali bahwa niat itu adalah amalan ibadah yang rahasia, dan amalan ibadah yang rahasia itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ini lebih utama dibandingkan amalan yang tampak. Orang berdiri gak kelihatan, dia mau apa itu gak kelihatan. Sama-sama jalan, masya Allah, jalan ini mau kemana? Ke sana. Tapi yang satu ke sana menuju ke warung makan, satunya ke sana nanti dia niatnya belok kanan ambil air wudu. Itu masya Allah sudah dapat pahala dengan niatnya, jadi luar biasa. Mau kemana? Ke Purbalingga. Sama-sama jalan ke kota Purbalingga. Satunya ke alun-alun, ya, lihat pasar apa? Pasar malam. Yang satunya mau sholat jamaah. Ini sudah gak kelihatan. Ya, maka kita kembali lagi bahwa kita katakan bahwasanya niat itu adalah amalan sir, amalan rahasia, dan amalan rahasia lebih utama dibandingkan amalan yang tampak. Kemudian yang terakhir kita simpulkan. Kata ulama, an-niyatu afdal minal amal. Niat itu lebih utama dibandingkan amalan. Niat itu lebih utama dibandingkan amalan. Saya tidak ingin mengatakan bahwasanya pembahasan ini adalah pembahasannya orang-orang sing senengin niat tok, niat, tapi gak ada apa? Amalan, tidak. Oh, itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah bahwasanya amalan itu macam-macam. Ada amalan hati, ada amalan apa? Zahir. Nah, amalan hati yang berupa niat itu lebih afdal. Karena sebagaimana pernah kita pelajari, terkadang seorang itu bisa mencapai satu derajat dengan apanya? Niatnya. Yang tidak bisa dicapai dengan amalannya. Makanya dalam satu hadis, ya, yang hadis ini dhaif, akan tetapi jalannya banyak sehingga dia menjadi hadis yang hasan, ya, menjadi hadis yang hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu jauh lebih baik dibandingkan amalannya. Niat seorang mukmin jauh lebih baik dibandingkan amalannya. Niat tidak terbatas, tapi amalan terbatas. Ya, saya kemarin baru bincang-bincang dengan seorang. Jenengan pun daftar haji nopo dereng. Ini terlepas dari pembicaraan dana talangan haji. Ya. Kata dia saya sudah daftar. Terus kapan hajinya? 15 tahun lagi. Gimana? Terus dia tanya kepada saya, lan jenengan pun daftar napa dereng? Saya bilang belum. Wah, 17 tahun, Pak. Kalau sekarang aja belum daftar, bisa 17 tahun. Saya bilang, ya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Siapa tahu nanti ada kebijaksanaan yang apa? Yang berubah. Ya. Apalagi kita dengar sekarang Saudi menambahkan kuota 10.000, bayangkan. Itu kalau diantaranya adalah saya, wah masya Allah, kok saya? Jenengan misalnya kan? kita ini 10.000, masya Allah itu sudah ya luar biasa. Makanya segala sesuatu itu serba tidak terduga. Tapi yang lebih penting dari itu niat. Niat. Betapa banyak kita berangan-angan dulu dalam pembukaan, berangan-angan melakukan amalan ini, pingin ini, pingin ini, pingin ini, belum bisa. Tapi dengan niat kita itu jauh. Kita ini kedudukan kita sudah melambung jauh insyaallah taala kalau dengan niat yang ikhlas. Maka dikatakan di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Dan sebaliknya, wa amalul munafiqi khairun min niyyatihi. Sementara amalan orang yang munafik, naudzubillahi min dzalik ya. Amalan orang yang munafik itu jauh lebih baik dibandingkan niatnya. Amalan munafik, orang yang munafik itu adalah orang yang menampakkan kebaikan, orang yang menampakkan kecintaan kepada Islam. Aku kio Islam, aku kio Islam, tapi dia memendam kebencian yang setengah hidup. Apa setengah mati? Memendam kebencian yang setengah mati kepada agama Islam. Dan terkadang kebencian itu muncul di mulutnya karena saking sulitnya untuk dia apa? Disembunyikan. Ya. Makanya dulu orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mungkin berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga mereka berangkat jihad perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hati mereka menyimpan kebencian yang sangat dalam. Kapan ada kesempatan dia jelek-jelekan Islam? Dia jelek-jelekan Islam. Seperti diterangkan dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat awal. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka ketemu dengan orang-orang yang beriman, oh kami itu ya beriman seperti kamu, sama pakaian kita, sama aku iki yo Islam, ojo diarani aku iki dudu Islam, nyotone aku yang gue peci sarungan ya. Sholat yo melu sholat, poso nggih melu poso, haji malah aku wis dobel. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi orang-orang munafik itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kembali kepada gembong-gembong kekafiran, pentolan-pentolan orang kafir, mereka mengatakan inna ma'akum, tenang saja, itu kan saya cuma bersandiwara. Inna ma'akum, inna ma'nahnu mustahzi'un, kami itu hanya mengolok-olok mereka kok, ngicik begitu. Jadi orang munafik itu orang yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Dan terkadang kekufuran itu muncul karena sulitnya mereka mengerem kebencian di dalam dada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dulu sahabat itu kebanyakan khawatir kalau diri mereka terjatuh ke dalam kemunafikan. Dan ada seorang sahabat di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu siapa yang munafik dan siapa yang tidak. Siapa sahabat tersebut? Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini disebut julukannya adalah sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa saja orang-orang yang munafik yang hidup di zaman itu. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Umar mendatangi Hudzaifah ibn Yaman. Ya Hudzaifah, saya mohon sungguh, saya mohon atas nama Allah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama saya dalam deretan orang-orang munafik yang engkau ketahui? Kata Hudzaifah, tidak, engkau tidak termasuk. Dan saya tidak akan lagi menjawab pertanyaan seperti ini setelah engkau wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, enggak mau lagi menjawab. Tapi Umar tidak termasuk. Ya, subhanallah. Jadi begitu, orang munafik itu dari kata nafiqah. Ya, dari kata nafiqah, nafiqah, nafiqah, enak. Nafiqah itu sejenis hewan mirip tikus. Kalau di sini ya tikus begitu. Di sana namanya yarbu'. Yarbu' itu seperti tikus tapi ekornya panjang. Tapi mirip sifat-sifatnya dengan tikus. Kenapa kok munafik dikatakan munafik? Karena mereka mirip dengan tikus. Ya, kalau saya sebut yarbu' mungkin bingung. Tikus saja. Ada apa dengan tikus dan bagaimana sifat-sifat tikus? Satu, tikus sifatnya merusak. Ya kan? Tikus sifatnya merusak. Kemudian karena merusak dia sering dikejar, dikejar-kejar. Karena dia sering dikejar-kejar, dia takut gampang ketangkap. Makanya dia kalau bikin rumah lubangnya berapa? Lebih dari satu. Paling tidak ada dua. Dia itu kalau bikin rumah itu lubangnya dua. Satu lubang yang dibiarkan terbuka dan satu lubang dari sisinya ke arah lain dia beri atasnya semacam apa? Kamuflase. Rumput-rumput, kemudian di atasnya ada tanah atau mungkin di balik batu begitu. Anda pernah main cari hewan yang namanya apa? Gangsir. Gangsir itu lubangnya berapa? Dua. Jadi kalau yang pinter itu kalau cari gangsir itu samping-sampingnya dicari dulu lubangnya. Nanti pasti kalau disiram apa? Air, ora metu-metu, golek ke sabun, cor, mesti metu gitu kan. Akhirnya keluarnya lewat yang lubang satu. Enggak mungkin dia lewat akan sini. Atau dia lewat lubang itu, kemudian begitu tahu kita menghadang, dia akan masuk dan keluar lewat lubang satunya. Tikus kayak gitu. Yang ditampakkan itu satu, yang ditutup-tutupi satu. Maka ketika diogrok-ogrok lewat ini, lewat lubang yang terbuka, dia akan lari lewat lubang satu. Itulah orang munafik. Dia tampakkan satu lubang, tapi tutupi lubang yang lainnya. Dia tampakkan keislaman, tutupi kekafiran. Jadi orang munafik kayak tikus persis. Orang munafik kayak apa? Tikus. Na'udzubillahi dzalik. Maka mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kemunafikan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin jauh lebih baik daripada amalannya. Sedangkan amalul munafik, sementara amalan orang munafik khairun min niyatihi. Amalan orang munafik zahirnya, blegernya itu jauh lebih baik dibandingkan niatnya. Ya. Wa kullun ya'malu ala niyatihi, dan semua beramal sesuai dengan niatnya. Dalam satu hadis riwayat yang lain sebutkan, niyatul mukmin ablaghu min amalihi. Niat seorang mukmin lebih mantap dibandingkan amalannya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita kembali insyaallah taala nanti pada pekan yang akan datang, yaitu pada pembahasan hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkaitan dengan niat pada kitab Riyadu As-Salihin. Kembali saya anjurkan kepada bapak-bapak yang hadir dan juga ibu-ibu untuk mencari dan memiliki buku tersebut, entah itu aslinya atau mungkin terjemahannya. Tapi kalau saya anjurkan ya yang sudah diterjemahkan, karena biar bisa mengambil apa? Manfaat. Kecuali kalau akan berlatih jenggoti. Apa? Jenggoti. Jenggoti ini guna apa? Mengharokati. Masya Allah ya, ini mulia sekali jenggoti ini. Apa namanya? Mengharokati kitab tersebut. Maka tidak mengapa kitab aslinya, sambil nanti membawa buku catatan faedah apa saja yang bisa diambil dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab yang kita bicarakan. Ya, demikian dari sini kita berharap Allah Subhanahu wa taala menulis amal-amal kebaikan kita, niat kita, terutama di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Kalau kita tadi bicara niat itu lebih afdol dibandingkan amal, maka pada 10 hari ini adalah kesempatan untuk memperbanyak apa? Amal soleh. Di antaranya adalah memperbanyak niat, niat kebaikan, dan juga kita laksanakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari ini, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Apa amal yang paling afdol dilakukan di 10 hari ini? Yang pertama, salat wajib. Yang paling afdol adalah salat wajib. Sebagaimana ditekankan oleh para ulama bahwasanya hadis ini yang perlu jadi perhatian pertama kali adalah perkara-perkara yang wajib. Jadi kalau kita sudah sholat 5 waktu di masjid misalnya, maka ditekankan lagi bagaimana kita meningkatkan khusyuknya. Diperpanjanglah waktu nunggunya misalnya. Diperpanjang pula waktu duduk setelah sholatnya misalnya, dan seterusnya ya. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan-amalan yang wajib. Kemudian juga bertakbir. Boleh kita sudah mulai bertakbir pada hari-hari ini yang disebut oleh sebagian ulama dengan takbir al-mutlaq. Takbir yang tidak terikat dengan waktu, kapan saja. Keluar dari masjid, sambil berjalan, di pasar, sambil kerja, di lampu, abang hijau kuning, ya, itu kita bertakbir. Ya, daripada kita diam, ya, maka kita bertakbir. Demikian juga puasa. Ya, disunahkan untuk memperbanyak puasa. Baik itu dengan puasa Senin, Kamis, Dawud, atau puasa pada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai tanggal 9. Demikian juga zikir-zikir yang lainnya, dan qiraatul Quran, sedekah, dan yang lainnya. Dan pada tanggal 10 ditambah, yaitu dengan amalan kurban bagi yang mampu. Demikian wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari kita dengan kebaikan, dengan niat-niat amal saleh, dan juga amalan-amalan yang saleh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.